Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fadhillahi rahiman ya rahimakumullah. Telah kita selesaikan dari pertanyaan yang kedua dari tiga pertanyaan yang kelak masing-masing kita akan ditanya oleh kedua malaikat di alam kubur nanti. Dan tiga perkara ini merupakan usul atharatha, tiga prinsip pokok yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui, mempelajari, serta menghafalkannya dan juga mengamalkannya. Dan terakhir kita membaca tentang yaitu permasalahan ad-din, permasalahan ad-din, sehingga ad-dinul Islam merupakan dinun kamil, agama yang sempurna yang mencakup berbagai macam permasalahan, baik itu aqidatan wa ibadatan wa manhajan wa sulukan wa akhlaqan wa da'watan wa ta'liman. Semua itu berada di atas lingkup ad-din, sehingga jangan sampai seorang mengatakan bahwasanya pembahasan tentang masalah hizbiyah atau bid'iyah laisa min ad-din. Ini semua termasuk daripada agama, sehingga sejauh mana seseorang yang mendalami, mengamalkan dari agama ini, dengan itu pula dia akan mampu menjawab di hadapan Allah SWT tentang agamanya, yaitu al-Islam. Sehingga titik yang terakhir kita sebutkan, titik berat dalam permasalahan al-Islam, kesempurnaan Islam dibangun di atas pondasi al-wala wal-bara. Sehingga apa yang telah kita sebutkan, untuk seseorang hendaklah dia memiliki sikap berloyal tentunya kepada ahli tauhid, ahli sunnah, dan sikap al-bara, berlepas diri tentunya kepada ahli ma'asi, ahli syirik, ahli bid'ah, ahli ahwa, dan termasuk yang telah kita sebutkan bara'ah minhum, berlepas diri dari mereka, yaitu min kutubihim wa aqwalihim wa maqalatihim, berlepas diri dari kitab-kitab mereka. Sehingga jangan sampai seorang sunni salafi dia memberanikan dirinya untuk membaca kitab-kitab ad-dallah, kitab-kitab yang sesat, kitab-kitab yang tidak jelas penulisnya, pengarangnya. Sehingga betapa banyak manusia yang terjatuh ke dalam kesesatan dan hawa nafsu tatkala berupaya untuk membaca kitab-kitab yang sesat dan menyesatkan, sementara dia tidak memiliki malaka, tidak memiliki bekal. Oleh karena itu, antum dengar bagaimana Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau memiliki maktabah khusus yang berisi kutubud dhalah, kitab-kitab sesat yang tidak boleh dijamah, tidak boleh disentuh oleh sebarangan orang, tetapi hanya diperbolehkan oleh orang-orang yang mustafidun, yang mereka memiliki ilmu yang mendalam dengan tujuan untuk membantah dan mematahkan hujah-hujah mereka. Sehingga adapun kita ahli sunnah atau talabatul ilm as-sighar, saya ingin untuk menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang jelas, ya, yang bermanhaj benar, penulis yang terpercaya, sehingga kita selamat dari berbagai macam syubhat yang ada di dalam tulisan-tulisan tersebut atau fatwa-fatwa tersebut. قال رحمه الله تعالى وإذا قيل لك من نبيك فقول محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم apabila engkau ditanya siapa nabimu, maka katakanlah, jawablah, nabiku adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, dan Hashim termasuk dari Quraisy, serta Quraisy merupakan dari kalangan Arab, dan kalangan Arab merupakan keturunan dari Nabi Ismail ibn Ibrahim kepada keduanya dan kepada segenap para nabi, ya, salat dan salam. Prinsip yang ketiga ini dari tiga prinsip pokok yang selayaknya kita ketahui, kita pelajari dan kita amalkan, yaitu masing-masing muslim dan muslimah mengetahui tentang nabinya, ya, siapa nabinya, yang tentunya nabi ini sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi, pelengkapnya para nabi, sehingga la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi sebelumnya tentunya banyak, dan yang kita ketahui yang masyhur di antaranya 25 dengan nabi kita, tetapi tidak menutup kemungkinan dan bukan sebagai pembatasan bahwasanya nabi sebatas 25 saja. Oleh karena itu kita perlu ketahui, ya, an-nabi, kata para ulama, secara bahasa diambil dari kata an-naba. Nabi secara bahasa diambil dari kata an-naba. Apa artinya an-naba? Nabi secara bahasa bermakna an-naba. Antum baca surat an-naba apa? Anin naba'il azim. Apa artinya? Berita. Ya. Nabi secara bahasa an-naba, ma'khud min an-naba, ay al-khabar, berita. Kenapa nabi diambil dari kata atau dari makna an-naba bermakna khabar? Li'annahu yukhbiru 'anillah. Ya, karena nabi memberitakan perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga disebut an-naba. Atau yang kedua, makna nabi secara bahasa al-irtifa'. Al-irtifa'. Apa artinya irtifa'? Tinggi, ya. Maknanya tinggi. Baik. Kenapa diambil dari makna irtifa'? Lirtifa'ihi atau lirtifa'i rutbatihi ala ghairihi. Ya. Karena tinggi kedudukannya dibandingkan dengan yang lainnya. Baik. Itu dua makna nabi secara bahasa. Ya. Imma diambil dari makna an-naba bermakna khabar, memberitakan perkara-perkara syariat dari Allah SWT. Imma yang kedua irtifa, karena tinggi kedudukannya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dan kata para ulama memungkinkan dua makna, ya, memungkinkan kedua-duanya, antara naba dengan irtifa. Adapun secara syar'i atau istilah, apa pengertian nabi? Siapa yang hafal di SD? Nabi? Hah? Yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Ini pendapat jumhur, tapi kurang lengkap. Diutus oleh Allah kepada, yep, seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang diberikan wahyu dengan meneruskan syariat yang sudah ada sebelumnya. Yep. Kurang lengkap juga. Dilengkapi lagi. Tidak diperani sama Allah. Tidak diperangi sama umatnya. Itu Nabi Muhammad SAW tidak diperangi. Tujuh. Dilengkapi lagi. Nanti akan lengkap insyaAllah. Lengkap, tafadhal ikhwan. Patungan. Tujuh. Sudah tadi, iya, semakna. Berarti kalau Nabi harus diam saja dia, enggak usah dakwah. Ya. Nanti kalah dengan ustaz. Jika diberi mukjizat. Nabi Muhammad berarti ganda mukjizatnya. Terus Nabi Isa, Nabi Musa. Hanya pada umatnya. Hanya pada umatnya. Hanya kepada umatnya sendiri. Nabi Muhammad ilan nasi kafatan, pada seluruh manusia. Terus ikhwan, terus definisi yang lainnya. La'allakum tastahyun. Barangkali ada yang punya jawaban tapi lu malu. Nabi sudah kita sebutkan kayak di pertemuan-pertemuan yang lalu atau 2 tahun yang silam. Jadi Nabi pengertian yang lengkapnya, meskipun ini terkritik pengertian jumhur, yaitu yang pertama insanun zakarun khurrun uhiya ilaihi bisyara'in walam yu'mar bitablighihi. Tapi ini definisi terakhir, ini definisi jumhur, fihi nazar, ya perlu dilihat lagi. Adapun yang pertama-pertama selain yang terakhir benar, bahwasanya Nabi apa? Insanun, manusia. Tidak ada Nabi dari kalangan jin. Ya. Sebagaimana yang antum ketahui, wa idh sarafna ilaika nafaru minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihi mundhirin. Tatkala telah selesai mereka, para jin mendengarkan Al-Qur'an, kemudian mereka berpaling kembali ke kaumnya memberikan peringatan, sehingga di kalangan jin tidak ada nabi, yang ada mundhir, kata para ulama. Wallau ila qaumihim mungzirin. Ya, sehingga tidak ada nabi dari hewan, jin saja tidak ada, tapi nabi khususan manusia. Yang kedua, zakarun. Nabi adalah laki-laki. Oleh karena itu tidak ada nabi perempuan. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu As-Siddiqah kana yakulani ta'am. Allah firmankan, tidaklah Al-Masih Isa ibn Maryam melainkan dia seorang rasul, telah berlalu rasul sebelumnya. Demikian pula ibunya Siddiqah, hanya seorang wanita yang jujur, yang membenarkan. Kana dan keduanya yakulani ta'am, memakan makanan, sehingga bukan ilah. Isa ini Maryam dan ibunya Maryam bukan ilah, karena buktinya apa? Memakan makanan. Dan buktinya Maryam Siddiqah, bukan nabiyah, bukan nabi perempuan, tetapi Siddiqah. Taib, wanita yang jujur, yang membenarkan syariat Allah SWT. Oleh karena itu tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Terlebih Allah SWT ingatkan di surat An-Nahl, demikian pula di surat Yusuf, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi min ahli al-qura. Ya, tidaklah kami utus sebelum engkau dari seorang rasul melainkan apa? Illa rijalan. Ya. Rasul ataupun nabi yaitu laki-laki. Ya, tidak ada perempuan. Ya. Sehingga konteksnya jangan antum lihat ya, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Aku penutupnya para nabi, tidak ada nabi yang setelahnya. Ya. Berarti kalau ba'daha ada ya. Ya. Kata Neng Lia kan Rasul bersabda apa? La nabiyya ba'da. Ti nabi setelahnya. Ba'da tidak mengatakan ba'daha. Ya. Menunjukkan bahwasanya perempuan boleh jadi nabi. Seperti itu. Pendalilan yang salah. Ya, hanya melihat kepada domir. Ya, ba'dahu dengan ba'daha. Kan bedanya seperti itu. Tapi Rasulullah, tapi tadi Allah SWT ingatkan, illa rijalan nuhi ilaihi min ahli al-qura. Mereka yang diutus itu laki-laki. Ya, laki-laki. Kemudian hurrun, juga seorang yang merdeka. Ya, dikatakan budak, kata para ulama, wasfun naqis. Yang namanya budak, hamba sahaya, itu adalah sifat yang kurang. Dan dikarenakan Nabi serta Rasul, mereka harus senantiasa memperingatkan kaumnya, ya, berdakwah, menyampaikan wahyu Allah SWT. Sedangkan seorang budak, seorang hamba sahaya, waktunya terbatas. Tanya. Kemudian uhya ilaihi bisyar'in, dan diwahyukan kepadanya dengan syariat. Tidak mesti baru. Tanya. Tidak mesti baru. Kemudian jumhur mengatakan walam yu'mar bitablighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sehingga definisi ini terbantah, ini yang terakhir. Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, ini terkritik. Ya. Dengan salah satu riwayat dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah katakan, "Ma min nabiyyin illa ayadulla ummatahu khayra ma ya'lamuhu lahum wa yunzira qaumahu syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah dari seorang nabi melainkan dia menunjuki atau menunjukkan kepada umatnya kebaikan. Ya. Dan tidaklah pula dari seorang nabi melainkan memperingatkan umatnya dari kejelekan. Menunjukkan bahwasanya nabi pun berdakwah, menyampaikan kepada umatnya. Tanya. Sehingga yang terakhir ini fihi nazar, ya, perlu dikaji ulang tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, perbedaannya satu, kata para ulama, diperintahkan menyampaikan dan tidak diperintahkan menyampaikan. Tetapi ingat, definisi ini terbantah dengan hadis tadi. Tanya. Itu nabi, ya, secara bahasa dan secara syar'i istilah. Faqul, maka jika engkau ditanya nabi engkau, ya, nabi umat ini akhir zaman, ya, yaitu Muhammad ibn Abdullah. Allah nyatakan dalam berbagai ayatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, ya, merupakan nabi kita dan rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya, ini di surat Al-Fath, surat Al-Ahzab, Allah SWT ingatkan, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup dari kalangan para nabi. Tanya. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya, surat Al-Imran. Dan bukanlah Muhammad melainkan seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Ya, penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat tadi. Baik. Kenapa nabi kita dinamai dengan Muhammad, atau apa makna Muhammad? Muhammad secara bahasa diambil dari isim apa? Isim? Isim apa? Ismi fa'il. Dari sini apa? Muhammad. Pak Sagiman, menurut ilmu tasrif, Muhammad itu apa dia? Isim apa? Isim makan atau isim zaman? Isim apa ikhwan? Isim maf'ul ya? Isim maf'ul Muhammad yang banyak dipuji. Tadi banyak di Muhammadin. Ya, atau Mahmudun sama. Cuma beda wazan. Ya. Sehingga makna Muhammad kata para ulama likathrati hisalil hamidah. Karena banyaknya perangai-perangai yang terpuji pada diri beliau. Tanya. Banyaknya perangai-perangai yang terpuji pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Muhammad. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah a'lam wa awsaf. A'lam karena beliau memiliki nama-nama yang banyak. Wa awsaf demikian pula beliau memiliki sifat-sifat yang banyak yang menunjukkan kepada satu sosok yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Apa saja di antara nama Nabi kita selain Muhammad? Ahmad. Selain ini tu? Hah? Abu? Abu Qasim pun ya? Karena konsekuensi dalam kita mengenal Nabi yaitu ma'rifatu ismihi wa nasabihi wa miladihi wa wafatihi wa ma ja'abihi. Itu kan konsekuensi kita mengenal Nabi yaitu mengenal namanya, ya, keturunannya, nasabnya, kemudian wafatnya, kelahirannya, serta apa yang beliau bawa. Itu semua konsekuensi dari ma'rifatu nabiyika, mengetahui Nabi engkau. Nama lain? Kunyah sama tadi. Sudah jawab. Al-Hashim. Al-Hashim kakeknya. Al-Hashim. Sudah pernah kita sebutkan ya, di Bu Faiz enggak ada? Cuma dua berarti namanya. Al-Mustafa. Di antaranya Al-Mustafa. Tapi bukan Habib Mustafa. Siapa lagi? Al-Amin. Al-Amin gelar, lakob, sifat. Baik. Ar-Rasul nyatakan dalam hadis Jubair bin Mut'im fi Sahihain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan sabdanya inna li asma'un. Dalam riwayat yang lain inna li khamsa asma. Saya memiliki 5 nama. Di antaranya 5 nama ini yang terkumpul dalam satu hadis, belum nama-nama yang lain. Tapi dalam satu hadis Rasulullah kemukakan saya memiliki 5 nama. Kata Rasulullah anna Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi. Al-Mahi. Apa al-Mahi? Kata Rasulullah alladhi yamhullahu biyal kufra. Rasulullah disebut al-Mahi karena Allah SWT terhapuskan kekafiran dengannya. Ya, dengan diutusnya Rasul SAW maka hapuslah kekafiran. Kemudian yang keempat wa anal hasyir. Al-Hashir, bukan Al-Hashim. Al-Hashir. Apa artinya Al-Hashir? Kata Rasulullah, Alladhi yuhsyarun nasu ala qadami, yang mana manusia nanti dibangkitkan, dikumpulkan, ya, di bawah telapak kakiku. Artinya di sekitar beliau. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, tahta liwa'i, manusia akan dibangkitkan di bawah panji Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, al-aqib, alladhi laysa ba'dahu nabi. Al-aqib artinya penutup, tidak ada nabi setelahnya. Al-aqib, ain qaf ba, ain alif qaf ba, alladhi laysa ba'dahu nabi. Itu diantara lima nama yang Rasulullah SAW sebutkan dalam satu hadis. Kemudian Ibnu Abdullah, bapak beliau Abdullah. Rasulullah SAW ditinggal bapaknya dalam usia berapa tahun? Dalam usia? Usia berapa tahun? Cerdas cermat ini. Dalam usia beliau belum dilahirkan, ya, masih dalam kandungan. Tapi masih dalam kandungan. Dan Abdullah termasuk Al-Zabihu Thani, kedua yang hendak disembelih, ya. Karena dua sosok, dua orang yang hendak disembelih, di antara yang pertama siapa? Nabi Ismail, ya. Jadi dari kalangan manusia yang hendak disembelih, dua. Yang pertama Nabi Ismail, sehingga disebut Zabihul Awal, yang hendak disembelih pertama kali. Kemudian diganti dengan apa? Bidzbahin azim, ya, dengan sembelihan yang besar, kibas yang besar. Kemudian yang kedua yang hendak disembelih pula oleh orang tuanya, yaitu Abdullah ini, oleh bapaknya. Siapa? Abdul Muttalib Syaibah. Tetapi beliau pun sama ditebus dengan apa? 100 unta. Ya. Beliau tidak jadi disembelih, dengan ditebus, ya, 100 unta. Satu unta saja berapa nilainya? Mahal. Tanya. Dan Abdullah Ar-Rasul nyatakan, ketika ada seorang yang bertanya tentang keberadaan bapaknya, ya, maka Rasulullah menjawab kepada orang tersebut, Abi wa Abu Finnar, ya, bapakku dan bapak kamu di neraka. Dari hadis ini para ulama berselisih apakah Abdullah Ibn al-Muttalib, Ibn Abdul Muttalib termasuk ahli al-fatrah atau bukan. Ya. Karena Allah SWT telah nyatakan dalam salah satu ayatnya, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, tidaklah kami akan mengazab seseorang atau suatu kaum melainkan setelah diutus Rasul. Tayyib. Tapi itu yang dinyatakan oleh Rasul SAW menunjukkan bahwasannya bapaknya bukan termasuk ahli al-fatrah. Karena ahli al-fatrah yumtahanun, akan diuji oleh Allah SWT, ya, orang-orang yang tidak sampai kepadanya dakwah, benar-benar tidak ada keterangan, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada syariat padanya, maka orang yang seperti ini diuji, ya, seperti orang-orang yang majnun, yang gila, ya, dengan dipilihkan dihadapkan ke dalam neraka, ya, dibuat lingkaran dalam neraka. Ya, barang siapa yang masuk maka dia min ahli jannah, dan barang siapa yang enggan untuk masuk maka dia min ahli nar. Tanya. Itu ahli fatrah yang dijelaskan oleh Syekh Muqbil Al-Mu'ta'ala dalam salah satu jawaban ringkasnya. Qala Ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya telah kita sebutkan tadi, Syaibah. Dan juga nama lain beliau atau julukan beliau yang lainnya Syaibatul Hamdi. Syaibah atau Syaibatul Hamdi. Kenapa beliau dikatakan Syaibatul Hamdi? Karena dari judihi, beliau seorang yang dermawan sehingga terpuji. Ya. Orang-orang jahiliyah antum lihat bagaimana ya, keberadaan mereka menunjukkan bahwasanya hal itu dari sifat orang-orang Arab, kedermawanan. Ya. Suka menolong, suka membantu saudaranya. Tanya. Sampai datangnya Islam, maka faqarrahul Islam. Hal itu diakui oleh Islam, ditetapkan oleh Islam. Adapun Abdul Muttalib cuma laqab saja. Julukan. Ketika beliau rihlah safar dengan pamannya Muttalib, ya, dibonceng oleh pamannya dalam kondisi capek, letih, kemudian berubah raut muka karena capeknya perjalanan yang beliau tempuh, sehingga orang-orang Mekah mengatakan hadza Abdul Muttalib. Mereka mengira ini adalah budaknya Muttalib, ya. Padahal apa? Keponakannya. Tanya. Sehingga dari situ terkenal dengan julukan Abdul Muttalib. Dan ini adalah nama yang dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama yang lainnya, ya, barang siapa yang dia ta'bid ila ghairillah, menghambakan dirinya kepada selain Allah, maka harus dirubah. Tetapi tadi Abdul Muttalib itu bukan nama. Ya, hanya julukan saja. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakuinya, ana Ibnu Abdul Muttalib. Rasul mengatakan saya adalah keturunan dari Abdul Muttalib. Rasulullah tidak mengingkari nama tersebut karena itu bukan nama, ya, julukan saja. Dan bukan penghambaan kepada selain Allah SWT, itu hanya budak, ya. Budak saja. Qala Ibnu Hashim. Ibnu Hashim. Wa Hashim ismuhu Amr. Hashim namanya Amr. Dan kenapa beliau dijuluki Hashim? Karena beliau mengolah tepung dengan daging menjadikan suatu makanan, kemudian beliau bagikan ke kaumnya, ya, yang dimasak paceklik ketika itu. Itu makna Hashim. Jadi subhanallah, ya, nenek moyang Rasulullah SAW seperti orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mulia. Seperti itu. Qala wa Hashim min Quraisy, dan Hashim dari Quraisy. Merupakan khiyarul Arab, ya, pilihan dari suku Arab. Quraisy ini adalah pilihan dari suku Arab. Dan Arab antum ketahui bahwasanya ada dua, ada Arab yang dikatakan Aribah, asli orang Arab, dan ada Al-Musta'aribah, ya, luar Arab tapi menetap di Arab. Dan Rasulullah SAW ini termasuk dari Musta'aribah, ya, suku non Arab tapi sudah menjadi Arab. Bahkan kata ulama paling afdal dari kalangan Arab. Karena Rasulullah nyatakan wastafani min Bani Hashim, Allah telah memilih aku dari Bani Hashim. Setelah Rasulullah katakan inna Allah istafa min waladi Ismail, inna Allah istafa min Bani Ismail min al-Arab, ya, Allah memilih dari kalangan Arab Bani Ismail. Wastafa min al-Arabi Quraisyan, ya, dan memilih dari kalangan Arab Quraisy. Wastafa min Quraisy Kinanatan, dan memilih dari Quraisy Kinana. Ya, sampai akhirnya Rasulullah katakan wastafani min Bani Hashim, Allah telah memilih aku dari Bani Hashim. Wa ana khiyar min khiyarihim, dan aku adalah pilihan dari pilihan-pilihan suku Arab. menunjukkan bahwasanya para nabi termasuk nabi kita Muhammad SAW yadhu nasabin, sebagai orang-orang yang memiliki nasab mulia. Ya, sebagaimana hal itu diakui oleh Herakl, ya, ketika Abu Sufyan ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang mengaku nabi ketika itu, maka dijawab oleh Abu Sufyan, wa huwa fina dhu nasabin. Dia, ini orang yang mengaku nabi ini, ya, si Muhammad, kata Abu Sufyan ini, di tengah-tengah kami memiliki nasab yang mulia. Apa jawaban Herakl? Fakadzalika sa'irul anbiya. Demikian pula seluruh para nabi dari kitab-kitab yang dibaca oleh Herakl, seluruh nasabnya adalah mulia. Tayyib. Sehingga kalau ada orang enggak jelas keturunannya ke nabi, enggak mungkin. Tayyib. Karena para nabi memiliki nasab yang mulia. Dan tentunya jinsul Arab, ya, jinsul Arab afdal min jinsil ajam. Kalau ditinjau dari jenisnya, jenis Arab itu lebih mulia dari jenis non Arab, ajam. Tetapi kalau ditinjau dari person, perorangan, Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, masing-masingnya akan dilihat dengan ketakwaan. Tapi siapa yang paling bertakwa, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.